Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Rabiul Awal 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 November 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banyunegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, para pemirsa Niaga TV dan juga Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali kajian kita tentang hadis nomor berapa? 26 yang dipaparkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu hadis yang berbunyi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari sahabat Nabi SAW yang berjuluk Abu Dzar, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, sekalipun kebaikan itu berupa engkau bertemu dengan saudaramu menggunakan wajah yang berseri-seri, wajah yang tersenyum, wajah yang cerah. Pada pertemuan yang lalu kita baru bahas tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa itu? Abu Dzar. Siapa namanya? Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Kali ini kita akan membahas tentang isi dari hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kalian meremehkan suatu kebajikan. Jangan pernah kalian meremehkan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu kecil. Pertanyaannya, kenapa kita dilarang untuk meremehkan kebajikan walaupun itu kecil? Kenapa? Berpahala. Apa? Bagus. Ada yang lain? Biasanya orang yang meremehkan sesuatu, dia akan meninggalkannya. Apa? biasanya orang yang meremehkan sesuatu dia akan meninggalkannya. Berarti dia bakalan meninggalkan kebaikan. Nabi SAW tadi katakan jangan remehkan kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil. Ketika seorang meremehkan sesuatu dan sesuatu itu adalah kebaikan, maka dia akan meninggalkan kebaikan tersebut. Dia tidak akan jalankan kebaikan itu. Padahal bisa jadi kebaikan itu yang akan memasukkan dia ke surga. Atau kebaikan itu yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Ketika dia remehkan kebaikan tersebut, lalu dia tidak kerjakan, maka efeknya dia bisa gagal masuk surga atau terjerumus ke dalam neraka. Berarti efeknya dahsyat atau tidak? Dahsyat. Sehingga diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, masa kebaikan kecil bisa memasukkan ke surga? Bisa? Bisa. Masa kebaikan kecil bisa menyelamatkan kita dari neraka? Bisa. Mari kita bahas satu persatu. Kebaikan kecil bisa memasukkan orang ke surga. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau SAW bersabda, innal abda layatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Kadang-kadang seseorang itu mengeluarkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang seorang mengeluarkan kata-kata yang diridhoi oleh Allah, mengucapkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. La yulqi laha balan, tanpa dia sadari efeknya. Mengucapkan sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah, cuman dia tidak tahu apa efek dari ucapan yang baik ini. Yarfa'uhullahu biha darajat. Ternyata dengan kalimat yang remeh tadi, yang dia anggap, yang dia tidak bayangkan efeknya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata ini, Allah angkat derajatnya tinggi di surga. Dengan apa? Satu kalimat. Dengan satu kata. Yang tidak dia sadari, oh ternyata efeknya demikian dahsyat. Saya kasih contoh. Pernah dengar buku namanya Sahih Bukhari? Pernah? Kapan? Jangan bilang barusan. Sering kan? Sering, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu buku bikinan manusia. Manusia itu namanya Imam Bukhari. Akan tetapi buku ini paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Nomor dua setelah Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim jelas nomor satu. Karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin ada salahnya. Sahih Bukhari adalah buku bikinan manusia. Manusia. Makan seperti kita makan. Tidur seperti kita tidur. Menikah seperti kita nikah. Tapi bisa menciptakan sebuah buku yang levelnya satu digit di bawah Al-Quranul Karim. Nomor dua setelah Al-Quranul Karim, yang paling sahih di muka bumi ini. Tahu apa yang mendorong Imam Bukhari menulis buku ini? Ada beberapa faktor. Salah satunya adalah karena sebuah kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Siapa nama gurunya? Yang bisa jawab kasih buku. Gurunya Imam Bukhari, yang nasihatnya masuk ke hatinya Imam Bukhari, kemudian mendorong beliau untuk menulis buku namanya Sahih Bukhari. Angkat tangan. Rasidah dia. Angkat tangan. Pas? Pas. Gurunya namanya Imam Ishaq bin Rohaweh. Siapa namanya? Imam Ishaq bin Rohaweh. Siapa yang baru dengar? Semuanya. Padahal ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari kan sering dengar ya. Sering. Ini gurunya. Jadi yang namanya guru itu gak mesti harus lebih terkenal dari murid. Jadi kalau jenengan punya murid lebih terkenal dari jenengan, itu gak usah. Kok jenengan lebih terkenal kan nyong? Sika periwe? Enggak. Itu karunia dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari cerita sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Hadiyus Sari, mukaddimahnya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Imam Bukhari cerita, kunna inda Ishaq bin Rahawai faqal, kami Imam Bukhari dan teman-teman seperguruannya, teman-teman seletingnya, kami sedang ngaji dengan guru kami yaitu Imam Ishaq bin siapa? Rohaweh. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq bin Rohaweh berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Murid-muridku, andaikan ada di antara kalian meluangkan waktu untuk menghimpun hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada deh di antara kalian. Ini Imam Ishaq bilang sama siapa? Murid-muridnya. Mbok ada di antara kalian nulis buku, kumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang sahih saja. Kalimat simple, tidak sampai satu menit. Cuma setengah menit atau seperempat menit. Lihat efeknya. فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي فَأَخَذْتُ فِي جَمْعِ الْجَمِعِ الصَّحِيحِ. Kalimat yang cuma seperempat menit tadi masuk ke dalam hatiku. Maka mulai saat itu aku kumpulkan hadis-hadis sahih Nabi SAW dalam buku yang kemudian terkenal dengan nama apa? Sahih Bukhari. Dari kalimat yang simple. Maka jangan pernah kita meremehkan kalimat yang baik, nasihat seorang guru kepada siapa? Muridnya. Ada ulama yang lain mengatakan, diceritakan jadi ulama besar cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara ada seorang ulama besar ini masih jadi anak kecil, masih junior. Ketemu sama ulama besar, kemudian ulama itu ngelihat tulisannya, wah, ini tulisanmu ini kayak tulisannya ulama hadis pakar besar. Begitu dengar nasihat seperti itu, langsung dia semangat untuk belajar hadis sampai jadi pakar hadis besar. Maka jangan sampai kita sama murid-murid kita, sama anak kita, kita tulisan kayak ceker ayam. Sampaikan nasihat yang baik. Bisa jadi kalimat yang baik tadi, nasihat yang simple tadi, membuat hati murid kita, anak kita, teman kita tergerak, kemudian menjadi baik, menjadi ulama besar. Coba sekarang saya tanya. Dari sekian banyak manusia yang memanfaatkan Sahih Bukhari, 1000 orang, 10 ribu orang, 1 juta, 5 juta orang, mulai dari zamannya Imam Bukhari yang hidup di abad ke-3 Hijriah sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, sudah berapa abad? 12 abad. Dari sekian banyak manusia yang mengambil manfaat dari Sahih Bukhari, kira-kira Imam Bukhari dapat pahalanya atau tidak? Insya Allah. Apalagi gurunya. Karena Imam Bukhari tergerak hatinya setelah taufik dari Allah untuk nulis Sahih Bukhari, setelah dengar nasihat dari gurunya. Berarti gurunya itu punya andil atau tidak? Punya. Bayangkan, nasihat seperapat menit bisa menghasilkan pahala yang terus mengalir sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun cuma sedikit. Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu akan mengantarkan kita ke derajat yang tinggi di surga. Atau, apa tadi? Menyelamatkan kita dari api neraka. Nabi SAW diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Adi bin Hatim. Sinten? Adi bin Hatim. Beliau bercerita radhiyallahu anhu. Dzakara Rasulullah SAW an-nara fa'arada wa asyaha. Pada suatu hari Nabi SAW cerita tentang neraka. Kemudian beliau berpaling, memalingkan mukanya. Tsumma qala, ittaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Tsumma a'rada wa asyaha hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Setelah Nabi SAW menyampaikan nasihatnya, takutlah kalian kepada neraka, beliau berpaling, memalingkan mukanya seakan-akan beliau melihat neraka dengan mata kepalanya. Takut Nabi SAW dengan neraka. Maka aneh kalau ada manusia sekali bersaya dan jenengan, kok enggak takut apa? Neraka. Dinasihati, Pak, hati-hati Pak, ini bisa mengantarkan neraka. Lah, jadi siapa? Rasulullah SAW, manusia yang sudah dijamin masuk surga, pasti selamat dari neraka. Ketika ingat neraka, beliau memalingkan mukanya takut dengan neraka. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka, walaupun dengan sedekah kurma separuh. Carilah perisai untuk melindungi tubuh kalian dari neraka, walaupun dengan sedekah kurma separuh. Kurma seberapa besarnya? Sejempol. Separuh berarti setengah jempol. Kurma harganya berapa? Oh iya, kiloan ya. Dulu ada itu bijian yang dibungkus pakai apa? Kayak permen itu ya. Ada. Berapa itu harganya dulu? 1000. Berarti kalau separuh berapa? 500 perak. 500 perak. Bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Coba seandainya kita meremehkan kebaikan itu, kita gak jadi dilindungi dari api neraka karena kita tinggalkan amal soleh yang sedikit itu. Asumsi kita, prasangka kita, ini amal soleh kecil, ngapain kita lakukan? Kan banyak orang di zaman ini meremehkan sebuah sunnah yang dianggap kecil. Apa siwakan be? Cuma apa? Sunnah katanya. Cuma sunnah. Walaupun itu Anda anggap remeh, akan tetapi itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di tempatnya kita, makanan 1000 apa? Mendoan. Apa bakwan? bakwan 1000. Berarti jenengan infak separo bakwan. Subriwe Ustaz, ya ketika Anda sedang makan di kos-kosan beli gorengan satu, karena memang duitnya tinggal 1000. Kok datang tamu? Sugi apa ya? Dan kita tahu tamu kita ini kelaparan, karena dia datang pada saat waktu makan. Ini berarti sinyal dia juga sedang kelaparan. Kita juga sedang kelaparan. Buktinya cuma beli gorengan satu saja. Ya. Kita paruh itu gorengan. Yuk makan bareng. Separuh. Itu bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ustaz, masa 500 perak Ustaz? Iya. Karena sesuatu yang kecil bisa berubah menjadi besar. Saya pernah nyampaikan pengajian judulnya kecil jadi besar, besar jadi kecil. Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Yang kita bahas sekarang kecil jadi besar. Bisakah sesuatu yang kecil jadi besar? Bisa. Amal soleh yang kecil bisa berpahala besar. Bisa berefek besar. Memasukkan orang ke surga. Atau menyelamatkan dari api neraka. Karena sesuatu yang kecil itu membesar. Karena banyak faktor. Satu, mungkin karena keikhlasan. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Kadang-kadang amalan yang kecil itu berubah menjadi besar karena niat. Niat yang apa tadi? Ikhlas. Orang yang tadi infak kurma separo tadi, bisa dahsyat efeknya karena dia infakkan itu dengan penuh keikhlasan. Jadi mulai sekarang itu, ketika kita akan beramal saleh, jangan sampai kita gagal beramal saleh karena kita merasa, amal ini kecil. Contoh, ada pembangunan masjid. Aku gak bisa ya nyumbang semen sesak. Udah gak usah semen sesak. Apa? Batas siji. Batas siji pira? Berapa? Tergantung bata apa dulu. Manggisari. Ya, yang paling murah berapa? Berapa? 800. 1000. Jenengan gak punya duit 1000? 1000, sewu, sewu. Orang duit sewu. Saya pikir 1000 itu kita punya lah. Ya. Semiskin apapun kita punyalah 1000. Ustaz, masa batas siji ya izin Ustaz kowe. Nggih, nek izin ya wengi-wengi bae. Kretak nang kono. Lagian ngapain sih malu wong berbuat kebaikan kok? Malu. Ustaz takut riak. Ya wis ora apa-apa. Batas siji wedi riak, masyaallah. Hebat. Masyaallah lho, bener. Bagus. Ya. Ya. Karena ketulusan, amalan yang kecil bisa berubah menjadi besar pahalanya. Ini faktor yang pertama karena apa tadi? Niat. Faktor yang kedua, karena kondisi kita yang sedang kesulitan. Kondisi kita yang sedang kesulitan. Kita ini juga sedang kesulitan ekonomi. Dan kita sedang butuh sekali dengan duit itu. Kok kita melihat ada orang yang kita pandang dia lebih butuh, lalu kita berikan. Walaupun yang kita berikan itu sedikit. 10.000 misalnya yang kita punya. Kemudian kita lihat ada orang kelaparan. Dan dia belum makan sekian hari. Sedangkan kita baru belum makan pagi misalnya. Kita lihat ini orang sudah 3 hari. Dia lebih butuh dari saya. Dan saya butuh, saya butuh. Kondisi saya pun membutuhkan. Tapi saya melihat ada orang yang lebih butuh. Maka saya berikan. Yang kecil ini bisa berubah menjadi besar. Karena kondisi kita ini yang kedua. Atau kondisi orang yang kita baiki. Ini yang ketiga. Orang yang kita bantu tadi dengan sesuatu yang kita anggap kecil. Dia ini betul-betul sangat membutuhkan saat itu. Entah karena dia dikejar-kejar debt collector. Dan kalau tidak segera nyicil nanti rumahnya bakalan disita. Cicilan itu mungkin menurut kita tidak seberapa. Kita kondisinya baik-baik saja saat itu. Dia datang ke kita, dia butuh mungkin 100.000. Kalau misalnya tidak dibayar nanti listriknya bakalan dicabut. 100.000 buat kita itu sedikit. Karena penghasilan kita jauh di atas itu. Sesuatu yang sedikit menurut kita ini. Ketika dibutuhkan sekali oleh orang yang kita baiki. Bisa berubah menjadi besar. Makanya lihat baik-baik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Balad. Falak tahamal aqabah. Wama adra kamal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Kalian memberi makan di musim paceklik. Ketika orang sedang butuh-butuhnya. Itu berbeda. Dengan kita memberikan makan di saat orang-orang sedang pada kenyang. Makanya beda pahala antara jaburan. Tahu jaburan? Jaburan ngertos jaburan. Apa? Makanan setelah traweh. Berbeda antara pahala orang yang ngasih makanan saat jaburan. Dengan orang yang kasih makanan saat berbuka. Puasa. Kenang apa? Kencot banget. Sedangkan jaburan. Sudah warak. Akhirnya gue balang-balangan. Ya. Karena bu. Butuh. Sehingga subhanallah. Kadang-kadang kita ini kasih. Pengemis atau kasih orang yang miskin. Kita kasih makanan. Dia itu berterima kasih. Doanya panjang sekali. Ya Allah. Maturnuwun. Mugi-mugi rezeki jenengan. Berkah, lancar. Keluarga jenengan. Mugi-mugi. Putra-putrine soleh-solehah. Guyub, rukun. Ya Allah. Padahal kita ngasih mungkin cuma rames harganya berapa? 5.000 tapi doanya panjang. Dan bisa jadi dari doa-doa yang dia panjatkan oleh orang tadi itu. Ada yang dikabulkan oleh Allah atau bahkan semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Nabi SAW pesan tadi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuh kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah. Berapa tadi? Kurma separo. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Siapa yang tidak punya kurma separo, subhanallah. Maka hendaklah dia lindungi tubuhnya dengan ucapan yang baik. Ngomong sing apik. Itu butuh duit atau tidak? Tidak butuh duit. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Apa maning alasannya? Gak ada. Kalimat yang baik itu apa Ustaz? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. perlu pergi ke ATM untuk mengucapkan itu? Tidak perlu. Ada seorang syekh cerita, seorang kakek usianya di atas 100 tahun. Usianya di atas 100 di Saudi. Sering sekali di masjid, ya. Karena dia muadzin. Dia muadzin masjid. Dia muadzin itu bukan karena kebutuhan ekonomi, dia yang bangun masjid itu. Ya. Dia muadzin itu dengan amal sosial, maksudnya dia bukan karena mengharapkan gaji, enggak. Orang ini, kata syekh tersebut, kalau ketemu sama orang senyum, ya. Disalami assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anda gimana? Biasanya kan kalau orang ditanya itu kan enggak langsung menjawab, ya. Nah, sambil nunggu jeda, nunggu jawaban dari lawan bicaranya, kakek ini apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah kami baik. Gimana kesehatannya? Alhamdulillah baik. Padahal ini kakek sakit-sakitan. Usia 100 tahun ke atas. Tidak pernah terdengar kata keluhan dari dia. Yang ada adalah alhamdulillah baik, sehat. Kalaupun ada sesuatu yang enggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Coba bandingkan dan bedakan dengan kita yang didik-didik ngeluh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Jangan utangi, akeh banget. Putra-putranya, ya apa maning gue? Bojone lah gue maning. Hari-harinya cuma ngeluh, ngeluh, ngeluh. Ya tapi kan lagi sakit. Apakah keluhan itu akan menyembuhkan penyakit? Para dokter sendiri mengatakan bahwa obat itu cuma sekian persen. Tentunya yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika berbicara sabab, ya, penyebab, faktor penyebab yang membantu kesembuhan, itu obat itu cuma sekian persen. Yang paling dominan adalah sugesti semangat kesembuhan. Mbok akeh syukure. Misal nih, kita sakit apa? Ya. Misalnya beleken. Apa? Beleken. Mata sakit. Memang sakit, sakit. Siapa yang bilang namanya juga penyakit? Ya. Tapi coba telinganya masih aktif atau tidak? Masih. Mulutnya masih aktif atau tidak? Masih. Hidungnya masih bisa menghirup udara atau tidak? Masih. Tangannya masih bisa bergerak atau tidak? Masih. Kakinya masih bisa jalan? Masih. Organ dalamnya? Masih. Jantungnya, parunya, ginjalnya, livernya. Apa yang gak kabean ketutup gara-gara belek? Latihanlah mengurangi keluhan. Walaupun kita merasakan sesuatu yang tidak enak. Orang tua yang tadi kita ceritakan, usia di atas 100 tahun. Jangankan usia di atas 100 tahun. Sekarang orang-orang usia 40-50 itu sudah? Wush, sing apa jenane? Boyoke, apa mani? Asam urate, apa lagi? Apa? Gula, kolesterol. Itu usia 40, ini usia 100 tahun ke atas. 100 tahun ke atas. Hampir tidak terdengar ada keluhan keluar dari mulutnya. Yang adalah amal soleh, berzikir. tasbih, takbir, tahmid. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun bentuknya engkau ketemu dengan saudaramu menggunakan wajah yang berseri-seri. Ketemu dengan saudaramu. Saudara di sini maksudnya apakah mesti yang satu bapak, satu ibu atau saudara apa? Mencakup saudara nasab dan saudara seiman. Jadi jangan sampai jenengan baca hadis ini, lho mau jadi ketemu karo nyong orang mesem, kok dudulurku? Wis beda apa? Bukan. Bukan hanya saudara sedarah. Bukan hanya saudara senasab, termasuk saudara seiman. Ya. Yeah. Apalagi saudara senasab itu seiman. Waduh. Itu berarti kan haknya lebih besar lagi. Apalagi saudara seiman itu adalah suami atau istri kita. Lah, gue lebih maning gue. Pak, jenengan kalau ketemu sama istri senyum apa enggak? Sicet, emut-emut disit. Coba jenengan ketika assalamualaikum masuk mana rumah, jangan-jangan malah ora salam. Begitu buka lawang, jo bojo, ya Allah salam dulu tuh, assalamualaikum. Kemudian ketemu dengan istri kita, kita senyum. Engko bojoku malah curiga Ustaz. Iya karena enggak terbiasa. Makanya biasakan dari sekarang. Ya. Atau istri ketemu sama siapa? Suaminya. Suaminya baru pulang dari kantor. Ya. Walaupun mungkin masakan belum matang, minimal kita sambut. Jenengan sambut suami jenengan dengan senyuman. Eh mama sudah pulang. Alhamdulillah. Urung matang mas. Mending kan? Daripada apa? Jam semenis balik urung mateng. La ilaha illallah. Wis urung mateng. Merengut maning. Sama anak kita. Ya. Anak kita baru pulang sekolah. Anaknya bapak udah pulang. Masya Allah gimana? Anak itu kan senang dikitu kan. Dia kan pulang sekolah kan dalam keadaan capek, panas, lapar, haus. Mungkin tadi di sekolah dimarahin sama gurunya. Atau tukaran cekcok dengan temennya. Ya. Begitu sampai ke rumah. Disambut oleh ibunya, oleh bapaknya. Masya Allah anak soleh sudah pulang. Gimana nak kabarnya nak? Dengan penuh senyuman. Coba senyum itu butuh apa sih? Gak butuh apa-apa. Cuma butuh. Coba sekarang latihan. Coba sekarang jenengan salaman sama sampingnya sambil senyum. Samping kanan. Ayo. 1, 2, 3. Nah gitu loh. Kalau sama samping kita saja bisa, padahal samping kita mungkin kita tidak kenal. Masa sama suami, sama istri, sama anak, sama bapak, sama ibu yang setiap hari bersama kita enggak bisa senyum. Cuman masalahnya ada sebagian orang itu terjebak dengan gengsi. Terjebak dengan gengsi. Ya bujuku disit sih mesem. Masa nyong disit? Itu kan seperti itu kan. Sukanya itu, gengsinya itu yang lebih ditonjolkan. Masa sih lanang disit sih mesem? Ya. Mulai tidak masalah. Gengsi. Gengsi itu harus dibuang. Gengsi dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita gengsi. Kenapa kita mengamalkan sunnah Rasul SAW kemudian kita gengsi? Ukhuwah di antara kaum muslimin itu diawali dari sesuatu yang ringan ini. Makanya dipesankan oleh Nabi SAW untuk tidak diabaikan, dikasih sampel contoh oleh Nabi SAW, senyum. Betapa banyak masalah di antara kita di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, antara muslim dengan muslim yang lainnya, betapa banyak masalah itu selesai hanya dengan senyum. Dan betapa banyak masalah timbul karena cemberut. Kayak ketemu karonyong kayak merengut kayak. Mulai timbul apa? Prasangka, suudzon. Ya. Apa dia kemarin karena punya utang terus belum bayar? Atau dia pernah ngomong kemudian saya mungkin lupa atau abai? Mulai timbul prasangka-prasangka. Dan setan kerjanya apa? Iya pancen gue, temenan gue. Akhirnya sesuatu yang kita anggap remeh berubah menjadi besar. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Jarir. Siapa namanya? Jarir. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Sejak aku masuk Islam, Nabi SAW tidak pernah menolakku ketika aku pengen ketemu dengan beliau. Sejak aku masuk Islam, tidak pernah Nabi SAW menolakku ketika aku pengen ketemu dengan beliau. Kemudian beliau lanjutkan, "Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Setiap ketemu dengan aku pasti Nabi tersenyum. Nanti kita akan jelaskan bahwa itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipraktekkan. Saben ketemu apa? Senyum. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siapa dari nama sahabatnya? Jarir. Beliau katakan bahwa setiap Nabi SAW ketemu dengan beliau, pasti Nabi SAW tersenyum. Setiap ketemu. Ini berarti kan dalam berbagai kondisi. Kalau kondisi-kondisi normal mungkin wajar ya senyum. Tapi ada kondisi-kondisi susah untuk senyum. Contoh? Apa contoh? Sakit. Lara untu maning. Bisa senyum? Bisa. Ya, yeah. Dengan terpaksa. Kondisi apa lagi? Ada masalah. Entah itu masalah ekonomi atau masalah keluarga. Sulit tersenyum. Kondisi apa lagi? Bangun tidur. Jenengan bangun tidur bisa langsung mesem? Butuh waktu untuk loading. Ya. Jadi Nabi SAW diceritakan oleh Jarir setiap ketemu dengan beliau senyum. Ini loh sunnah Nabi SAW. Jadi jangan sampai kemudian muncul pemahaman semakin lama ngaji semakin sangar. Ki keliru ki ilmu sekangen di kui. Ya. semakin tekun ngaji, semakin sangar. Kowe kan ngendi kowe? Jadi ciri khasnya kalau sudah ngaji tambah ora mesem, ora salam, ora wawuh karo tanggane sing mien. Ini dari mana ini ajaran seperti itu? Kita kan harus berpegang dengan prinsip, Ustaz. Berpegang dengan prinsip itu bukan diwujudkan dengan muka yang masam, bukan. Berpegang dengan prinsip itu dengan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dari Nabi sallam. Ustaz, berarti kita enggak boleh marah. Boleh enggak? Boleh enggak? Tergantung apa? Tergantung marahnya karena apa dan dengan cara apa. Marahnya karena apa? Karena urusan pribadi atau karena agama kita dinista? Jadi orang marah ini kan macam-macam, karena apa? Terus mengungkapkan kemarahannya dengan apa? Sebagian orang tidak bisa mensinkronkan antara kemarahan dia saat ajaran Islam dinodai, saat ada pelanggaran agama di hadapan dia, dia tidak bisa mensinkronkan antara ini dengan anjuran untuk bermuka manis. Maka insya Allah, kalau tidak ada halangan, pertemuan yang akan datang, kita belum pindah hadis. Ya. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang senyum ini dan korelasinya dengan marah. Karena di dalam agama kita, marah itu tidak mutlak tercela. Bahkan ada marah yang terpuji. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang merobek-robek Al-Quran di hadapan kita. Apakah kita disuruh tersenyum? Itu kan kondisi. Kita marah. Marahnya karena apa? Al-Quran dirobek-robek di hadapan kita. Tapi bagaimana mengekspresikan kemarahan itu? Nah ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kenapa saya bahas itu? Karena tadi muncul pemahaman bahwa semakin lama ngaji, semakin sangar. Ini pemahaman harus diluruskan. Ya. Dengan alasan kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Apakah caranya dengan seperti itu? Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang bisa kita bahas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengumuman besok, ini sudah lama sekali kita tidak ngaji Asma'ul Husna. Pada pertemuan esok pagi insyaallah hari Sabtu ketiga. Ya, Sabtu ketiga ba'da subuh di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Ya, Sabtu ketiga. Kemudian juga di Sabtu sore ketiga pengajian Tazkiyatun Nafs ba'da Maghrib sampai Isya di mana? Di Masjid 17. Ini sudah agak lama off. Mudah-mudahan kita bisa mengawali lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan pengumuman terakhir, ada program Tahsin Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik dan benar, teori dan praktek. Jadi bukan cuma apa? Teori. Teori dan praktek. Dan gak cuma praktek. Praktek orang nganggo, teori orang benar. Kakean teori, ratau praktek ya orang benar. Insyaallah kita akan adakan acara kegiatan itu di Masjid Manarul Ilmi. Di komplek pesantren Tunas Ilmu setiap hari Ahad. Ba'da subuh. Nah, keren, ba'da subuh. Ya, sampai jam 7 atau jam setengah 8. setiap Ahad, kecuali Ahad pertama, khusus untuk bapak-bapak, khusus untuk bapak-bapak dan mas-mas. Jadi jangan merasa aku urung bapak-bapak, laki-laki maksudnya, ya khusus untuk pria, monggo. Dan nanti betul-betul praktek di sana. Prakteknya itu bukan bareng-bareng kayak gini orang. Kalau nek bareng-bareng kayak gini kabian pinter. Ya, satu-satu nanti. Ya, satu-satu. Duh, Ustaz banyak ada. Insyaallah banyak juga pengajarnya, ada 14 orang. Ya, jadi nanti diklasifikasikan sing wis Quran, Quran, sing Iqra, Iqra satu, Iqra satu. Sing nambah makhraj ya makhraj ya. Insyaallah, ya. Dengerin aja pengumumannya di Radio Insani mulai Ahad besok insyaallah. Ahad pertama besok perdana. Setiap Ahad ba'da subuh sampai jam 7:30. Setengah apa? 8 kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.